Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya tatimmu shalihat, menjadi sempurna amal-amal soleh. Alhamdulillah hanya karena dengan sebab rahmatnya Allah, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali sore hari ini dipertemukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita sebagai majelis yang kita bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat, tercatat sebagai ibadah dari ibadah-ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Sudah kita mengetahui dari bagian dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang nikmat Allah itu secara lengkap adalah baik secara lahir maupun yang batin. Walladzi asbagu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah Ta'ala yang melengkapkan untuk kalian nikmatnya yang lahir maupun yang batin. Dan di antara nikmat yang batin ikhwan fillah jazani Allah adalah nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, nikmat diturunkannya wahyu. Sungguh kalau tanpa nikmat-nikmat yang batin ini, kita akan menjadi makhluk yang serendah-rendah, sehina-hinanya keadaan. Ketika Allah Ta'ala menyatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin, sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia asfala safilin, sehina-hinanya, serendah-rendahnya keadaan. Manusia yang diciptakan dari setetes mani yang hina, rendah, menjijikkan. Namun ketika Allah Ta'ala sudah ciptakan bentuk insan, ahsan taqwim, sebaik-baik ciptaan. Atas kuasanya Allah, atas maha mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelak akan Allah Ta'ala kembalikan dalam keadaan asfala safilin, serendah-rendahnya kerendahan, sehina-hinanya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Nah, itulah. Maka nikmat iman, nikmat kemudian diberikan wahyu, diturunkannya Rasul, diberikannya bimbingan kepada kita berupa ilmu, sehingga kita bisa mengamalkan bimbingan ilmu menjadi amal-amal soleh itulah yang menjadi kunci kita menggapai kemuliaan, terselamatkan dari asfala safilin, iman dan amal soleh. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran tentang nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Ta'ala mengutus bagi orang-orang yang beriman seorang Rasul, yang Allah Ta'ala utus Rasul itu dengan membawa petunjuk, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, menyampaikan taklim, pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah, mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan bimbingan adab, akhlak. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 164, Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, sungguh Allah Ta'ala melimpahkan anugerah besar, nikmat yang agung, alal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Idba'asa fihim rasulan, ketika Allah Ta'ala mengutus untuk mereka rasul, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia. Sehingga ketika rasul dari kalangan manusia, maka jelas bisa diketahui bagaimana gerak-geriknya, akhlaknya, adabnya, ucapan maupun perbuatannya, karakteristiknya, sifatnya, mudah untuk bermuamalah dengan beliau, mudah untuk berkomunikasi dengan beliau, karena dari kalangan manusia rasul tersebut. Nah, idba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mengupayakan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dari berbagai borok-borok penyimpangan, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang amat nyata. Ini Allah Ta'ala nyatakan minnah sebagai anugerah besar, nikmat besar bagi orang-orang yang beriman. Kalau antum bisa bayangkan, kalau tidak diturunkan petunjuk, tidak diutus rasul di tengah-tengah manusia ini, kayak apa keadaan manusia? Bagaimana tatanan manusia? Gak akan diketahui mana al-haq, mana al-batil, mana jalan lurus dan mana jalan menyimpang, mana jalan ketakwaan dan mana jalan fujur. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, ketika diutus rasul menyampaikan bimbingan Allah, membawa petunjuk dan agama yang hak, maka akan jelas mana jalan-jalan ketakwaan dan mana jalan-jalan fujur, kejelekan. Makanya lanjutnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, yakni menapaki jalan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha, celaka orang yang mengotori jiwanya. Itu sudah ikhwani bidan zani Allah, sudah Allah Ta'ala nyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Kami telah ilhamkan kepada jiwanya manusia jalan ketakwaan, jalan kefajiran. Yang bertakwa, aflaha, beruntung. Yang jalan kejelekan, keburukan, kejahatan yang ditempuh, khaba, celaka, binasa. Tinggal masalahnya adalah kita. Sudah datang petunjuk, sudah datang kepada kita Rasul dengan bimbingannya yang sempurna, ayat-ayat sudah diajarkan, hadis-hadis sudah disampaikan. Tinggal kita mau mempelajarinya, menerimanya, dan mengamalkannya atau tidak. Nah, kalau mempelajari saja enggak mau, atau mau tapi malas-malas, terus seberapa akan dapat? Terus bagaimana bisa akan membedakan mana jalan ketakwaan dan mana jalan keburukan? Lantas bagaimana bisa untuk menjalani jalan ketakwaan, terhindar dari jalan keburukan? Pasti-pasti tidak bisa. Maka menjadi kewajiban bagi kita, kemestian bagi kita ketika kita menginginkan kebaikan dunia maupun akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, untuk kita mengkaji, mendalami apa yang menjadi bimbingan yang datang kepada kita yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kemudian kita telah mendalami, mengerti, kita pegangi, kita amalkan, ikhwan fiddin, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala akan berlaku bagi kita insyaallah. Apa jaminannya Allah? Fa imma ya'tiannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadillu wala yasqa. Adapun ketika datang kepada kalian petunjukku, kata Allah, maka siapa saja yang mau mengikuti petunjukku, fala yadillu, maka dia tidak akan sesat, tidak akan menyimpang, karena ngikutin petunjuk, mengikuti jalan yang lurus. Wala yasqa, dan dia tidak akan celaka, karena selamat. Nah, ini ikhwan fillah azanillah. Tentunya kita tidak ingin menyimpang, tidak ingin celaka. Tentunya kita ingin selamat. Maka sekali lagi mesti kita mengkaji dan mendalami. Kemudian setelah kita mengilmui, kita amalkan. Sehingga dua perkara itu nyata, yakni iman dan amal soleh. Illa ladzina amanu wa amilu sholihat. Nah, yang diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang asfala safilin, serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Disitulah sekali lagi pentingnya untuk kita terus belajar-belajar, mengkaji, mendalami bimbingan Allah, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, agar kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan furqan, terselamatkan dari ad-dalal, diberikan hidayah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menggapai jalan ketakwaan. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwa. Siapa yang menempuh petunjuk, berusaha memahami, mengerti, menapaki petunjuk, zadahum huda, Allah tambah untuk mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dibalasi dengan kebaikan oleh Allah. Wa atahum taqwahum, Allah taala berikan kepada mereka ketakwaannya. Makanya takwa tidak mungkin bisa digapai kecuali dengan petunjuk. Petunjuk tidak mungkin bisa mengantarkan ketakwaan kecuali harus ditempuh, dijalani, Naam. Walhamdulillah, ikhwani fiddin azani Allah, Rasul alaihi salatu wasalam telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wasalam tauladan yang baik untuk kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi siapapun yang ingin mengharapkan Allah dan hari akhir, dan dia termasuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tidak lain agar terrealisir dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana kita bisa berkutuah hasanah kepada diri Rasul alaihi salatu wassalam, termasuk perkara kedua dari pertanyaan malaikat yang bakal pasti kita dapati nanti di alam barzah. Nah, yang itu tergantung dengan ma'rifatuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tingkat mengenalnya kita terhadap Rasul alaihi salatu wasalam. Seberapa kita mengenal Rasul alaihi salatu wasalam, yang semakin kita mengenalnya, semakin mencintainya, semakin kita bisa berkudwah hasanah kepada beliau, ittiba kepada beliau. Dan itu sebagai konsekuensi dari dua syahadat kita. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah tauhid fil ittiba. Tauhid dalam hal ittiba. Artinya satu-satunya yang kita contoh, kita tauladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau tauhidul ibadah, artinya satu-satunya yang kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak bisa ditegakkan kecuali kita harus mengikuti Rasul. Nah, karena ikhwani fillah jazani Allah, kandungan dari syahadah itu selain kita menetapkan Allah adalah satu-satunya zat yang kita ibadahi, maka pertanyaan berikutnya, terus bagaimana caranya kita ibadah? Maka la yu'badullah illa bima syara'ah. Allah Ta'ala tidak diibadahi kecuali bima syara'ah, dengan apa yang telah Allah syariatkan. Nah gitu. Mesti harus pakai syariatnya Allah. Dari mana kita ngerti syariatnya Allah? Dari utusannya Allah, Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam itulah yang membawa syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian menjadi contoh tauladan kita dalam hal pemahaman terhadap syariat, dalam hal pengamalan terhadap syariat. Nah, sehingga tidak bisa dipisah. Makanya enggak mungkin kalau tegak syahadat kok ingkaru sunnah, itu enggak mungkin. Ya, sekali lagi, tidak mungkin bisa tegaknya ibadah kok kemudian dia ingkaru sunnah, itu enggak mungkin. Justru kalau tegaknya ibadah itu mesti ittiba'us sunnah. Mencontoh, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Dalil-dalil yang demikian sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Walhamdulillah, di antara kitab yang menyebutkan tentang karakteristik Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah yang kita kaji. Nah, kitab Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Sama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala. Naam. Ikhwani fi din azanillah. Itu kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab ini Ikhwan fi din azanillah di mana kita sudah masuk pada bab ke-18. Naam. Bab ma ja'a fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat sarung Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita sudah baca hadis, sekarang kita hadis yang kedua. Hadis yang pertama kita baca ulang dan kita terjemahkan, baru kita masuk hadis kedua. Hadis pertama ini hadis Abi Burdah Al-Aslami radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Tirmidzi juga dalam sunan beliau Jami At-Tirmidzi. Akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbada wa izaron ghalidha faqalat kubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kepada kami kain mulabbada. Nah, yang bercorak wa izaron ghalidha dan sarung yang kasar, ada yang menyebutkan yang sudah usang. Faqalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kubida ruhu Rasulullah SAW fi hadain. Rasulullah SAW diwafatkan, kubida ruhuhu, dicabut ruhnya, fi hadain, mengenakan dua kain ini. Nah, kisaan mulabbada, izar ghalidot, sarung yang agak kasar kainnya. Nah, hadis yang kedua, qala al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud an Subah anil As'as ibn Sulaim qala sami'tu ammati tuhaddisu an ammiha qala baina ana amsi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa izara fa innahu atqa wa abqa. Dari As'as ibn Sulaim, aku mendengar dari bibiku menceritakan tentang paman beliau. Nah, ketika kami sedang jalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seseorang di belakangku mengatakan, "Irfa izarak fa innahu atqa wa abqa." Naikkan sarungmu, naikkan kain sarungmu. Karena yang demikian adalah atqa wa abqa, lebih bertakwa dan lebih bikin awet kain. Fa'idha wa Rasulullah SAW, ternyata tiba-tiba orang itu adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Fakultu, maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha, wahai Rasulullah, tidak lain ini sekedar kain yang bercorak, artinya kain bukan kain mahal, kain biasa murah. Murahan. Qala, dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, amalaka fiyya uswah. Perhatikan di sini. Bukankah bagimu ada pada diriku itu toladan? Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Perhatikan, orang kalau ibaratnya menolak atau ngeyel, jawab aja seperti Rasulullah SAW ini. Bukan masalah mahal atau murahnya kain, bagus atau jeleknya kain. Nah, tapi masalahnya ini, bukankah pada diriku kata Rasul sudah ada tauladan untuk kamu ini? Ketika Rasul alaihissalam menyatakan demikian, otomatis nih, perhatikan fikihnya sahabat. Fanadortu, artinya ini kalimat, nah, anjuran untuk cukup. Sebagai contoh, taulan adalah pada diri Rasul alaihi salatu wasallam. Maka sahabat tersebut mengatakan, "Fanadartu fa'idha izaruhu ila nisfi saqih." Maka aku pun melihat kepada sarungnya Rasul alaihi salatu wasallam, ternyata sarung beliau ila nisfi saqih, pertengahan betis. Pertengahan kedua betis beliau sarungnya Rasul alaihi salatu wasallam. Demikian ikhwan fiddin azanillah, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu juga nah di beberapa tempat juga dari hadis syari. Nah, secara kalau hadisnya ini sendirian ini masuk hadis lemah, namun bukan lemah yang sangat, sehingga dengan beberapa jalan adanya hadis ini menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, setidaknya adalah hasan li ghairi, hadisnya hasan li ghairi, termasuk hadis yang makbul, diterima hadisnya. Lebih-lebih ikhwan fillah jazakumullah, di sana ada hadis yang semakna dengan ini yang sahih, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yakni ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika didatangi seorang pemuda yang menjenguk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar lagi sedang sakit. Ternyata pemuda tersebut isbal, kain sarungnya itu sampai di bawah kedua mata kakinya. Maka ketika anak muda ini tidak pergi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta, "Ruddu alayyal ghulam," suruh kembali lagi itu anak muda itu, suruh ke sini lagi. Kemudian setelah kembali, apa kata Umar? "Yabna akhi irfa saubak," wahai anak saudaraku. Nah, panggilan keakraban, kedekatan, perhatian. "Irfa saubak," naikkan pakaianmu. "Fa innahu aqqali saubika wa atqali rabbik," karena yang demikian akan lebih membuat awet pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Umar bin Khattab kondisi sakit beliau. Nah, yang menjadi sebab meninggalnya beliau urusan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, beliau tegakkan. Berarti bukan perkara remeh itu isbal. Sampai suruh kembali lagi itu anak muda, dituntunkan kepada beliau perkara sunnah, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Ikhwan fillah jazakumullah, sebagaimana kita ketahui, isbal adalah dosa besar. Nah, diancam neraka masalahnya. "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Nah, apa yang di bawah kedua mata kaki dari kain sarung itu berada dalam neraka. Satu. Itu kalau tidak sombong sudah terancam neraka. Kalau ditambah lagi dengan sombong, maka dosanya lebih lagi, lebih besar lagi. Karena Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man jaro saubahu khuyala lam yamdurillahu ilaihi yaumil qiyamah." Siapa yang menjulurkan kain sarungnya atau pakaiannya, nah, dalam keadaan sombong, maka Allah Ta'ala tidak akan melihatnya di kelak di yaumul qiyamah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, lebih berat lagi siksanya. Nah, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan hadisnya sahih dari hadis Abdullah ibn Umar, ketika Rasulullah SAW menyampaikan demikian, "Man jaro saubahu khuyala lam yamdurillahu yaumal qiyamah, lam yamdurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menjulurkan kainnya karena kesombongan, maka Allah Ta'ala tidak akan memandangnya kelak di yaumul kiamah. Waktu itu Ummu Salamah istri Rasulullah SAW bertanya, kaifa yasna'uhunna au yasna'nan nisa'u biduyulihinna, bagaimana tentang wanita, apa yang diperbuat oleh wanita tentang pakaian kainnya yang menjulur, yang kelebihan. Nah, apa yang harus diperbuat? Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, yurhina sibron. Nah, hendaknya wanita menjulurkan kainnya sejengkal. Nah, dan para ulama berbeda pendapat sejengkal ini, sejengkal. Nah, ini diukurnya dari mana? Yang pendapat yang rajih, ya dari mata kaki, karena itulah ukuran isbal. Itu pendapat yang rajih, yang kuat. Boleh wanita mengulurkan kainnya di bawah mata kaki lebih sejengkal. Artinya diperkecualikan dari isbal itu wanita. Nah, karena wanita aurat seluruhnya. Ikhwan fillah jazakumullah iyakum. Urusan kaki yang tinggal ibaratnya telapak kaki di bawah mata kaki masih aurat kalau kelihatan. Maka kata Rasulullah, yurkhina sibra. Wanita hendaknya menjulurkan satu jengkal. Itu pun masih ditanyakan oleh Ummu Salamah. Faqalat, ida tankasif aqdam idan. Nah, tankasif aqdamuhunna. Kalau begitu masih ada kemungkinan tersingkap kedua telapak kaki wanita. Sudah sejengkal, dalam beberapa kondisi bisa jadi itu masih sempat tersingkap, kemungkinan masih bisa terlihat. Qala, dijawab oleh Rasul alaihi wasallam, falyurkhinahu dira'an la yazidna 'alaihi. Kalau begitu boleh, silakan wanita untuk menjulurkan dira', satu hasta. Hastanya dari enam siku sampai ujung. Nah. Kemudian kata Rasulullah, la yazidna 'alaihi, jangan lebih daripada itu. Nah, kalau memang khawatir masih tersingkap, silahkan. Nah, untuk dilebihkan maksimal satu dirok, satu, yakni hasta. Nah, jangan lebih. Sekalipun momen setahun sekali, ya. Nah, jangan jadi putri duyung panjang. Nah, sampai. Nah, kalau jalan sebagian dibawain ekornya itu. Acara manten tuh biasanya ya. Kebayanya dibuat memang panjang. Sampai sekian meter. Jangan. Ini ikhwan fillah jazakumullah, keadaan yang tidak termasuk hukum isbal itu bagi wanita. Dengan hadis ini. Jadi jangan nanti antum memberlakukan ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah kedua mata kaki ada dalam neraka untuk istri-istri antum. Akhirnya cingkrang-cingkrang nanti istri-istri antum. Ya, wanita berlaku justru karena itu masih aurat, kata Rasulullah, yurkhina sibron. Silakan melebihkan sampai sejengkal. Kalau masih khawatir, mungkin sebagian wanita aktivitasnya mungkin bisa peluang potensi masih sempat tersingkap, nampak. Nah, telapak kakinya. Maka kata Rasulullah, yurkhinahu diro'an. Silakan menjulurkannya satu hasta. Jangan lebih daripada itu. Nah, ikhwani fiddin azanillah. Ini sekali lagi ukur perkara isbal tidaklah gampang, bukanlah perkara ringan. Dan nanti akan kita jelaskan dengan sebagian pendapat bahwasanya itu berlaku bagi orang yang sombong saja. Maka ini kesalahan pemahaman. Ada kaidah yang mereka, ikhwan fillah jazakumullah, bawa di antara daerah dalilnya adalah kejadian Abu Bakar As-Siddiq yang beliau kainnya sampai di bawah mata kaki, itu bukan asal karena kain sarungnya beliau itu melorot. Nah, lepas talinya sebagian mengatakan, atau karena beliau tipenya kurus, hampir gak punya pinggul gitu, ibaratnya, sehingga melorot, sehingga harus dijagain betul. Dan itu yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kain sarung saya melorot, jatuh, kecuali kalau saya jaga. Nah, itu artinya ikhwan fillah jazakumullah, Abu Bakar As-Siddiq sendiri aslinya kainnya itu tidak isbal. Kejadian itu tidak isbal. Isbalnya itu karena murad, kecuali harus dijaga terus. Maka tak heran kalau Rasul alaihi wasallam menyatakan engkau melakukannya, engkau tidak sombong. Karena kondisi aslinya beliau tidak isbat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka memakai kaidah bahwasanya hadis apa yang di bawah kedua mata kaki itu mutlak, maka hadis Abu Bakar, kejadian Abu Bakar itu muqayyad sebagai batasannya. Maka di sana Evan perlu diketahui antara memadukan dua nas, yang satu mutlak umum setelahnya, yang kedua muqayyad sebagai batasnya, pembatasan. Maka di sana ada kaidah. Nah, dalam usul fikih yang masyhur, hamlul mutlak alal muqayyad idza lam yakun hunaka muqayyidani mutadadani muhtalifani. Yang mutlak itu dibawa kepada muqayyad manakala di sana qaidnya itu tidak bertentangan atau tidak berbeda. Nah, di sini ada perbedaan, enggak mungkin dijamak. Satunya dipakai mutlak atau umum, satunya sebagai pengkhususan, tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing adalah beda hukumnya, beda ancamannya. Nah, disebutkan yang pertama yang sekedar isbal diancam neraka, yang disertai sombong beda lagi. Allah Ta'ala tidak lihat, Allah Ta'ala tidak bersihkan dia, wala mizakihi. Nah, sehingga beda ancaman tidak bisa. Beda kalau sama, siapa yang isbal di neraka, siapa yang sombong di isbah dalam keadaan sombong di neraka, ini ancamannya sama, bisa digabung. Nah, kalau ancamannya beda ya, sesuai dengan bedanya. Sebagaimana kenyataan realnya, bahwasanya orang yang isbah itu bisa saja sekedar isbah karena tasahulan, bermudah-mudahan, atau dia tidak mengamalkan syariat, tapi tidak sombong. Tapi ada orang yang isbal disertai sombong. Iya kan? Beda tentunya. Pertama, orang isbal, hukumnya tadi ancamannya. Satu, yang kedua, isbal dan sombong, beda lagi hukumnya. Maka dua keadaan ini tidaklah kemudian digabungkan. Nah, bisa dipahami ini? Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Fa in kana hunaka muqayyidani fala yuhmal mutlaq ala muqayyad. Itu sudah menjadi bab usul fikih. Kalau di sana ada dua qaid yang berbeda, nah, maka tidaklah bisa dibawa yang mutlak itu kepada muqayyad. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Karena hukum sombong sudah ada larangan tersendiri. Bahkan orang yang gak isbal tapi sombong aja sudah dosa. Ini berarti parah. Sudah isbal melanggar disertai sombong. Nah, kemudian di sana ada subhat yang lain, ikhwan, bahwasanya hadis ma asfala minal ka'baini minal izar, apa yang di bawah kedua mata kaki dari kain sarung. Nah, sebagian akhirnya berdalil itu berlaku untuk sarung saja. Kalau pakai celana enggak masalah isbal, karena nasnya cuma sarung saja. Maka kemungkinan orang ini cuma ngertinya satu dalil. Yang kedua, nah, kalaulah dia ngertinya satu dalil tapi tidak difahami sebagaimana pemahaman para ulama, dalam hal ini termasuk para sahabat, dalam memahami satu dalil itu saja. Kalau babnya pembahasan satu dalil. Belum yang ketiga, ternyata di sana ada dalil. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya berlaku isbal itu bukan hanya sarung. Bukan hanya sarung. Di antaranya dalil ikhwan fillah jazakumullahu iyyakum, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh al-Imam Abu Amr di kitab At-Tamhid, hadis Abdullah bin Umar ana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al isbal fil izar fahuwa fil qamis. Naam, bal huwa fil qamis wal izar war ridaa wal imamah. Bahkan isbal itu juga berlaku untuk gamis, yakni jubah, wal izar sarung, war rida selendang, wal imamah dan bahkan juga imamah surban, yang sudah kita lewat bab surban, yakni isbalnya imamah surban itu adalah dipanjangkan lebih dari adatnya. Nah, dari adat yang sudah biasa berlaku. Nah, umumnya ikhwan fillah Allah, nah, tidak lebih sampai melebihi, maaf, pantat. Nah, maka itu bab isbal dalam hal imamah. Nah, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan hadis ini dihukumi sahih oleh Imam Nawawi rahimahullah dan sahihkan pula oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis Umar radhiyallahu anhu al-isbal fil izar wal qamis wal imamah. Al-isbal fil izari wal qamis wal imamah. Isbal itu berlaku pada izar, sarung, komis, jubah, wal imamah, juga sorban. Wa man jaro se'an fuyala, siapa yang menjulurkannya karena kesombongan, lam yang durillahu ilaihi yaumal kiamah, maka Allah Ta'ala tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Nah, demikian. Sekali lagi, ini bantahan bahwasanya pada bab izar itu adalah sebagai misal dari pakaian. Bab ghalibnya yang terjadi di saat itu di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, karena banyak yang memakai izar, berlakulah izar disebutkan sebagai misal. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ketika menjawab pertanyaan, beliau menyatakan, wal izar misalun, izar itu contoh, di hadis tersebut sebagai contoh. Yasmul izar wa sarawin wal qamis wal bantalun wa ghairi dzalik. Sehingga hadis tersebut, larangan isbal berlaku pula pada sarung, pada sarawil, serwal. Serwal itu celana yang longgar. Wal qamis, jubah, wal bantalun, celana yang sempit. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya dari kain-kain yang dikenakan. Bahkan sudah kita mengetahui hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlaku juga untuk yakni imamah, berlaku juga untuk komis, bukan hanya sebatas izar. Dan saya pernah dengar sendiri itu, dai dianggap dai, mubalig, masyhur begitu. Yang hadis itu ada izar, jadi selain izar, selain sarung, tidak apa-apa. Nah, maka ini ada hadis yang lain. Baik, hadis izar itu ada sebagai bentuk misal yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Maka berlaku kepada yang lain pula berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Sudah masuk isya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang dan salahnya kumingkum. Nabtahibiyata qadir. Subhanakulam bihamdik. Asyadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.